Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan persaksian la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah, dan musannif adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir kalimat tauhid dan persaksian la ilaha illallah. Disebutkan dalam syarahnya, pensyarahnya asalnya adalah Syekh Sulaiman Al-Syekh, yang termasuk cucu beliau, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian diringkas penjelasan syarah dari Syekh Sulaiman oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Kalau ada kalimat Al-Syekh, keluarga Syekh, keluarga Syekh, maksudnya turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala arad al-musannif, bahwa yang dimaksud oleh penulis rahimahullah bihadihi tarjamah, dengan pembahasan ini, dengan bab ini, adalah wa ma ja'a ba'daha, dan juga apa yang datang setelahnya nanti dari ayat dan hadis. Tujuan beliau an yazida hadzal maqam bayanan wa idaha, untuk menambah di tempat ini penjelasan dan keterangan. Yani untuk menambah saja, karena sesungguhnya ayat-ayat yang menafsirkan la ilaha illallah dan hadis-hadis yang menafsirkan la ilaha illallah sudah lewat atau sudah dibahas beberapa. Tapi masih ada tambahan lagi penjelasan. Sehingga bab ini bab tafsir, maksudnya tambahan penjelasan tentang tafsir la ilaha illallah. Karena sudah sebagiannya dibahas. Wa illa faqad taqaddama fil ayat wal ahadits ma yufassiru la ilaha illallah. Karena sudah lewat beberapa ayat dan hadis yang menafsirkan la ilaha illallah. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'buduni. Demikian pula ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha wa tanibut tagut, atau ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la ta'budu illa iyya, atau ayat yang setelahnya, atau hadis-hadis seperti hadis Mu'ad, ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah, itu juga menafsirkan la ilaha illallah. Baik, berarti bab ini adalah bab tafsir la ilaha illallah. Yang dimaukan oleh musannif adalah ziyadatu bayan, ziyadatu idah, tambahan keterangan, tambahan penjelasan tentang la ilaha illallah. Wa ma dallat alaihi min at-tauhid wa nafyi syirk wa tandid, dan juga apa yang menunjukkan tentang tauhid dan peniadaan kesyirikan-kesyirikan. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan meniadakan kesyirikan-kesyirikan. Ayat yang dibawa dalam bab ini pertama dibawakan oleh musannif rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuura. Kata musannif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala, dengan majrur wa qauli, dengan kasrah. Kenapa tadi? Karena ma'tufun ala ma qabla, karena ngikuti yang sebelumnya. Bisa ikut tafsir majrur, ikut tauhid juga majrur. Kalau ikut tafsir berarti maknanya babu tafsiri wa qaulillahi ta'ala, tafsiri wa qauli. Kalau ikut tauhid berarti babu tafsiri tauhid wa tafsiri qaulillahi ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah, mereka yang menyeru, yabtaghuuna atau yang diseru ya, yang mereka seru, yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah, mereka sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiilah jalan, perantara yang menyampaikan pada sesuatu disebut wasiilah, perantara yang menyampaikan pada sesuatu disebut wasiilah. Mereka sedang mencari perantara yang bisa menyampaikan mereka kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, maka siapa yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, yang mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut terhadap azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu sangat dihindari, sangat ditakuti. Kita lihat syarahnya, keterangannya yang dibahas oleh Syarih Syekh Sulaiman Al-Syekh, yang diringkas dan disederhanakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya dan merahmati juga musannif rahimahumallah ajma'in. Qala yatabayyanu ma'na hadhihi al-ayah bi dzikri ma qablaha. Akan jelas makna ayat ini dengan menyebutkan apa yang sebelumnya. Akan jelas ayat ini kalau disebutkan apa yang sebelumnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala atau qawlihi ta'ala, wa hiya qawluhu ta'ala, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah wa min dunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wa la tahwila. Ayat sebelumnya berbicara tentang masalah orang-orang yang menganggap tentang berhala-berhala memiliki kekuatan atau sesuatu yang mereka anggap memiliki ketentuan takdir. Maka kata Allah, qul ud'u alladziina za'amtum, silakan panggil semua yang kalian anggap bisa, mampu, berkuasa, bisa menakdirkan, bisa memberikan apa yang kalian minta, silakan panggil semua yang kalian anggap selain Allah SWT. Maka kata Allah, semuanya la yamlikuna kashfad durri ankum, semuanya enggak akan mampu, enggak akan sanggup untuk menghilangkan kejelekan dari kalian. Wala tahwila, tidak pula bisa memindahkannya. Tidak bisa menyingkapkan madarat, enggak bisa menghilangkan kejelekan, enggak bisa pula merubah. Baru kemudian dikatakan oleh Allah, mereka yang diseru sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum, bahwa musyrikin memiliki sekian banyak bentuk-bentuk sesembahan. Ada yang menyembah syajar, pohon, ada yang menyembah hajar, batu-batuan, ada yang menyembah salihin, orang-orang saleh, wali-wali yang dikatakan kuburannya keramat, maka mereka berdatangan berduyun-duyun meminta ya Syekh fulan, ya wali fulan. Bahkan ada yang menyembah nabiyun minal anbiya, seperti Nasrani yang menyembah Isa bin Maryam, atau Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Allah. Ada pula yang menyembah malakun muqarrab, malaikat muqarrab. Tapi kita katakan, semua yang mereka seru ini, apakah memiliki kekuasaan menakdirkan sesuatu? Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Apa yang Allah kehendaki, Allah takdirkan. Apa yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka tidak ada yang bisa ikut campur dalam masalah itu. La malakun muqarrab, wala nabiyun mursal, wala salihin awliya. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam masalah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sendiri, Allah katakan kepadanya, laisa laka minal amri syait, engkau tidak memiliki ikut campur dalam urusan ini sedikit pun. Urusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah kasih hidayah dan siapa yang tidak. Siapa yang Allah berikan petunjuk dan siapa yang tidak. Itu hak Allah murni. Dan Allah buktikan, hanya untuk menyampaikan ilmu, hanya untuk menyampaikan ilmu bahwa ini urusan Allah. Artinya bukan berarti Rasulullah SAW doanya tidak dikabul atau bukan. Rasulullah SAW doanya semua dikabulkan. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa untuk masalah itu urusan Allah SWT. Rasulullah SAW sangat berharap pamannya masuk Islam, Abu Talib. Tapi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Itu ayatnya. Agar diyakini bahwa urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Rasulullah SAW melaknat fulanan wa fulan, tokoh-tokoh musyrikin, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu? Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akan baik satu kaum yang melukai nabinya? Rasulullah SAW salat dengan kunut nazilah dan disebutkan fulan wa fulan wa fulan. Ternyata fulan wa fulan itu masuk Islam. Dan Allah katakan dengan ayat, laisa laka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan berikan hidayah pada mereka atau Allah akan mengadab mereka? Khamirin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahabbun nas ila Allah. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap untuk masalah kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka para anbiya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki, Allah beri. Tetapi ketika Allah ingin memberikan satu ilmu, satu pelajaran, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal yang lain untuk membuktikan bahwa ini urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia, walaupun nabiyun muqarrab atau malakun muqarrab atau nabiyun mursal. Baik, yang akan dibahas adalah ketika mereka menyembah orang soleh, menyembah nabi atau menyembah malaikat. Mereka orang soleh, nabiullah dan para malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Maka Allah katakan, alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka sedang sembah ini sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mencari jalan kepada Allah, malaikat mencari jalan kepada Allah, orang saleh mencari jalan kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah mengharapkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mereka musyrikin justru menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah orang saleh. Ayyuhum aqrab? Mana yang lebih dekat? Musyrikinnya yang menyembah mereka atau mereka yang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah? Ayyuhum aqrab, kata Allah. Mana yang lebih dekat? Dan ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tetapi ini adalah pengingkaran. Bukankah ini lebih dekat sedangkan ini jauh? Bagaimana mungkin dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan disalahkan orang solehnya, nabinya, malaikatnya. Mereka yang salah. Kenapa tidak ikut orang-orang soleh menyembah Allah? Kenapa enggak ikut para anbiya untuk beribadah pada Allah? Kenapa tidak mengikuti para malaikat untuk taat kepada Allah? Malaikat adalah makhluk-makhluk yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Qul lil musyrikin alladziina 'abadu ghaira Allah." Katakan kepada musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. "Ud'u alladziina za'amtum min dunihi." Silakan panggil semua yang kalian anggap selain Allah, yang anggap sebagai Tuhan, yang kalian anggap bisa menentukan takdir, bisa mengabulkan doa. Silakan panggil semuanya. Ini al-andad, sekutu-sekutu Allah, panggillah. Warghabu ilaihim, silakan berharap dari mereka. Fa innahum la yamlikuna kashfad durri ankum. Silakan kalian minta dari mereka, mereka enggak akan bisa memberikan pada kalian karena mereka la yamlikuna kashfad durri ankum. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan madarat atau menghilangkan kejelekan dari kalian. Bil kulliyah, secara keseluruhan. Wala tahwila, dan tidak pula bisa yuhawwiluhu ila ghairihim. Tidak pula bisa mereka memalingkannya kepada selain kalian. Tak bisa. Fa innal ladzi yaqdir ala dzalik, karena yang berkuasa, yang mampu untuk melakukan hal tersebut, huwallah, hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, sendirinya, tidak sekutu baginya. Khairun a'azakumullah. Dan cukup dibuktikan dengan bagaimana para anbiya, sebagian mereka dibunuh oleh Bani Israel. Iya kan? Yaqtuluna al-anbiya bighairi ilm. Itu Bani Israel. Tapi berarti para anbiya tidak bisa menghilangkan madarat dari dirinya. Buktinya terbunuh. Rasulullah SAW luka, berdarah, diracun. Dan pengaruh racunnya masih terasa sampai wafatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti Rasulullah SAW tidak bisa menghindarkan kejelekan pada dirinya. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan kalau beliau manusia. Innama ana basyarun mislukum. yuha ilayya. Aku ini manusia seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku wahyu dari Allah SWT. Selebihnya, beliau manusia. Kelebihannya adalah beliau dipilih oleh Allah menjadi seorang Rasul yang diberi wahyu. Maka tidak ada seorang pun yang diberi wahyu kecuali Rasulullah dan para Rasul, para Anbiya. Maka la yaqdir ala dhalika illallah wahdahu la syarikalah. Alladhi lahul khalqu wal amru. Yang dia Allah memiliki al-khalqu wal amru. Al-khalqu penciptaan. Dan termasuk penciptaan adalah takdir-takdir. Termasuk penciptaan. Karena perbuatan para hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Taib, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wal amr urusan. Siapa apa yang ingin Allah halalkan, terserah Allah. Apa yang Allah ingin haramkan, terserah Allah. Apa yang Allah wajibkan, terserah Allah. Apa yang Allah katakan jangan dikerjakan, itu juga urusan Allah. Maka al-amr juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah al-khalqu wal amr, penciptaan dan urusan. Penciptaan dan syariat milik Allah. Syariat halal, haram, wajib, ini yang boleh, ini yang enggak boleh, itu semua hak Allah. Demikian pula penciptaan, apa yang ditakdirkan, apa yang tidak ditakdirkan, itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Aufi, Al-Aufa rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anhuma dua, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wi'aul ilm, dijuluki dengan mangkuk ilmu. Dijuluki pula dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Karena beliau adalah seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Sehingga terkabul doanya dan Ibn Abbas terkenal ilmunya dan juga ahli dalam bidang tafsir. Qala kana ahlu syirki yaqulun, mereka golongan ahlu syirik kaum musyrikin berkata, na'budul malaikata wal masiha wa uzaira wa hum alladhina yud'aun. Kaum musyrikin berkata, kami menyembah para malaikat, kami menyembah al-masih Isa bin Maryam, kami menyembah Uzair, kata mereka. Wa humul ladzina yud'aun, merekalah yang diseru. Ini seakan-akan kesyirikan mereka tidak jelek. Kami kan nyembahnya bukan batu, bukan pohon. Kami nyembahnya makhluk yang sangat bersih, yaitu malaikat. Kami nyembahnya sosok manusia yang dipilih oleh Allah, yaitu para anbiya. Kami menyembah orang-orang yang baik. Tetap saja, walaupun menyembah orang saleh, orang yang baik atau makhluk yang suci seperti malaikat, maka Allah katakan, alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yang kalian seru itu semuanya sedang mencari jalan kepada Allah, sedangkan kalian tidak mencari jalan kepada Allah. Sangat berbeda jauh kalian dengan orang-orang saleh tersebut. Wa rawi al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam ayat atau tentang ayat yang tadi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala nasun minal jinni kanu yu'baduna fa aslamu. Tafsir yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa makna ayat tadi adalah menukil ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nasun minal jinni, ada beberapa sosok-sosok jin, kanu yu'badun, dulu disembah oleh musyrikin. Fa aslamu, ternyata jin-jinnya masuk Islam. Belum saya sebut sini. Orang saleh, nabi, malaikat, dan jin. Mereka sembah juga. Maka jin-jin tadi, ada yang muslimin, ada yang kufar. Sebagaimana dalam surat jin disebutkan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Man aslam fa ulaikal taharraw rasyada. Adapun qasitun fakanu li jahannam hataba. Adapun yang qasitun maka dia menjadi kayu bakar neraka jahannam. Berarti jin ada yang qasitun, ada yang muslimun, ada yang wa anna minal muslimun wa anna minal qasitun, ada semua. Ternyata yang disembah oleh mereka tadinya kufar, jin-jin kafir. Kata Ibnu Mas'ud, ternyata dia masuk Islam. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islamnya mereka. Berarti mereka sedang mencari jalan kepada Allah. Yabtaghu ila rabbihim alwasilah. Wasilah. Mereka mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tadi. Alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Yang kalian sembah dari kalangan jin-jin itu, mereka sudah masuk Islam. Mereka mencari jalan kepada Allah, sedangkan kalian masih saja menyembah mereka. Padahal mereka sudah masuk Islam. Qala fa aslamu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni. Ada sekelompok dari kalangan manusia yang beribadah kepada sekelompok dari kalangan jin. Fa aslamal jinnu, ternyata jin-jin tadi masuk Islam. Wa tamassaka haula'i bidinihim, sedangkan merekanya masih tetap saja berpegang dengan agama syiriknya, dengan sesajen-sesajennya, dengan berbagai macam acara-acara seremonial penyembahan berhala. Katanya ini untuk sedekah jin, ini untuk persembahan jin, ini agar jinnya begini, agar begitu. Padahal mereka sudah masuk Islam. Maka Allah katakan dengan ayat tadi. Ini namanya asbab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Wa qawl ibn Mas'udin hadha yadullu ala anna alwasilah hiya alislam. Ucapan Ibn Mas'ud ini menunjukkan bahwa wasilah yang dimaksud adalah Islam. Apa tadi makna wasilah? Perantara yang mengantarkan seseorang pada tujuannya. Kalau mereka mencari wasilah kepada Allah, artinya mencari jalan kepada Allah. Apa jalannya kepada Allah? Dengan masuk Islam. Dengan bertauhid. Berarti al-wasilah hiya al-Islam. Wa huwa kadzalika ala kilal qawlain. Dan memang demikianlah menurut dua pendapat. Ini sama-sama seperti itu. Demikian pula yang tadi, orang soleh yang disembah, sedangkan orang soleh tadi dalam keadaan aslamu. Demikian pula malaikat dan semuanya dalam keadaan mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah, al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala as-Suddi an Abi Shalih an Ibn Abbas fil ayah. As-Suddi meriwayatkan dari Abi Shalih, dari Ibn Abbas juga radhiyallahu taala anhuma. Qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah Isa wa ummuhu Maryam wa Uzair. Berkata Mughirah dari Ibrahim, kana Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, bahwasannya Ibn Abbas yaqul, beliau berkata fi hadhil ayah hum Isa wa Uzair wa syams wal qamar. Yang dimaksud adalah Isa wa Uzair wa syams wal qamar. Kalau Isa dan Uzair sudah sebutkan tadi alaihimassalam, bahwa mereka sedang mencari jalan kepada Allah, bisa dipaham. Artinya mereka adalah orang-orang saleh dari kalangan anbiya, dari kalangan para rusul. Tentunya mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Bagaimana dengan syams wal qamar? Asy-syamsu wal qamar disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau ketika dikatakan pada matahari dan bulan dan langit dan semuanya, i'tiya tau'an aw karha. Datanglah dengan terpaksa ataupun dengan sukarela. Apa jawaban mereka? Ataina ta'i'in. Kami akan datang dengan taat, bukan dengan terpaksa. Artinya mereka, benda-benda tersebut dalam keadaan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Enam. Berarti yang kalian sembah matahari, yang kalian sembah bulan, Sedangkan matahari dan bulan dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam kitab sahih, dalam sahih Bukhari, bahwa matahari itu tidak terbit kecuali setelah diperintah. Beredar sampai tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sujud. Dan tidak akan terbit sampai Allah katakan terbitlah. Baru kemudian dia terbit kembali. Sehingga suatu saat nanti, pada hari kiamat, ketika sujud dan meminta izin, Allah tidak izinkan. Dan Allah katakan, kembali. Dari mana kamu datang? Maka matahari tadi terbit dari tempat terbenamnya. Saat itulah terjadinya hari kiamat. Berarti matahari juga adalah makhluk yang tunduk pada Allah Ta'ala. Yang juga mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enam. Wa qala Mujahid rahimahullah Isa wa Uzair wal malaika. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah Isa, Uzair dan para malaikat. Baik, digambarkan bahwa mereka yataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut kepada azabnya. Ini barakallahu fikum bentuk ibadah. Dan ibadah tidak mungkin tanpa dua perkara ini. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Ibadah tidak dianggap ibadah kalau tidak ditegakkan di atas dua prinsip ini. Yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat. Wa yakhafuna azabah, dan takut azab. La tatimmul ibadah illa bil khawfi war raja. Berarti tidak sempurna ibadah kecuali dibangun di atas rasa harap pada Allah dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu da'in du'a'a ibadatin aw istighatsatin la budda lahu min dhalik. Maka setiap orang yang berdoa dengan doa ibadah, artinya yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah atau beristighatsah, maka harus padanya ada dua perkara itu. Imma an yakuna khaifan wa imma an yakuna rajian wa imma an yajtami'a fihi alwasfan. Imma dengan rasa takut, tadarruan wa khufya, wa imma an yakuna rajian, atau dalam bentuk harapan, berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma atau an yajtami'a fihi alwasfan, atau terkumpul pada keduanya. Rasa harap dan rasa takut. Terkumpul padanya keduanya. Rasa takut dan rasa harap. Seorang yang berpegang dengan rasa takut saja tidak punya harapan, mengerikan jadinya. Akan ghulu, ekstrim, melampaui batas, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Karena mereka berbicara tentang masalah khauf, khauf, khauf, tetapi tidak ingat dengan raja kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang hanya berpegang dengan raja, rasa harap, rasa harap, rasa harap, tapi tidak punya rasa takut, hanya ngentengkan masalah dan kemudian jadilah dia murji'ah. Berbuat dosa sebesar apapun dengan tenang saja. Karena la yakhaf, dia tidak punya rasa takut. Hanya punya rasa harap, nanti juga diampuni. Kita berharap pada Allah juga diampuni. Maka sangat bagus ucapan beberapa ulama yang menyatakan tidak bisa dikatakan takut yang benar kalau tidak diiringi rasa harap. Tidak dikatakan rasa harap yang benar kalau tidak diiringi rasa takut. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Orang yang benar-benar berharap pasti takut kalau sampai harapannya tidak didapat. Iya Pak ya? Maka orang yang benar-benar berharap pasti punya rasa takut. Kalau benar-benar berharap, dia mesti takut dari sebaliknya. Khawatir, takut. Jangan sampai Allah mengadab saya. Dia berharap jannah. Ya Allah, adkhilna jannah, akhirna jannah. Pasti diiringi dengan rasa khawatir dan takut. Jangan sampai aku masuk neraka. Demikian pula sebaliknya. Orang yang katanya takut neraka, takut neraka, takut neraka. Tetapi tidak memiliki rasa harap. Apa jadinya? Khamilina azakumullah. Orang yang takut neraka pasti punya harapan. Orang yang takut neraka pasti punya harapan. Paling tidak harapan selamat. Iya kan? Harapan selamat. Harapan yang sebaliknya. Qala, kembali kepada kitab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fi hadhihi al-ayah lama dzakara aqwal al-mufassirin. Dalam ayat ini ketika disebutkan ucapan para mufassirin, ada berapa tadi kalau dikumpulkan? Pendapat-pendapat para ulama, para ahli tafsir. Siapa yang dimaksud dalam ayat tadi? Ulaika alladziina yabtaghuuna ila rabbih, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Disebutkan ringkasnya. Orang saleh, nabi, malaikat, jin, syamsu wal qamar. Kata Syekhul Islam rahimahullah, fi hadhil ayah lamma dzakara aqwal al mufassirin, ketika disebutkan ucapan-ucapan para ahli tafsir. Wa hadhil aqwalu kulluha haqq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua pendapat para ahli tafsir tadi benar. Yang menyatakan Uzair wa Isa benar. Yang menyatakan jin seperti Ibnu Mas'ud juga benar. Yang menyatakan bahwa itu adalah orang saleh juga benar. Kulluha haqq. Semuanya haqq. Fa innal ayah ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Karena ayat ini mengenai, mencakup semua orang yang beribadah kepada satu sesembahan yang ternyata sesembahannya beribadah pada Allah. Mengenai atau mencakup semua yang beribadah pada sesuatu, ternyata sesuatu itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa malaikat, bisa orang saleh, bisa Isa bin Maryam, bisa Uzair, bisa Maryamnya binti Imran, bisa pula yang lainnya. Sawa'un kana minal malaikah. Pokoknya siapa yang disembah yang ternyata dia mencari jalan pada Allah, maka termasuk dalam ayat ini. Sawa'un kana minal malaikah, sama saja apakah dari kalangan malaikat, au minal jin, atau dari kalangan jin, au minal bashar, atau dari kalangan manusia. Wassalaf fi tafsirihim yadhkuruna jinsal murad. Dan para salaf dalam tafsir mereka seringkali menyebutkan jenis dari yang dimaksud. Tidak menerangkan maknanya, definisinya, tapi menerangkan contoh-contohnya. Ini penting untuk diingat. Masih ingat ketika berbicara tentang tafsir taghut, apa kata mereka? Hah, kata Umar bin Khattab, taghut syaitan. Kata Jabir bin Abdullah, taghut kuhan. Kata siapa lagi? Diriwayatkan. Mereka menyebutkan contoh-contohnya. Taghut syaitan. Ada menafsirkan lagi taghut kuhan. Tapi itu semua bukan definisi taghut, tetapi contoh dari taghut. Dan biasa para salafus saleh kalau menafsirkan seperti itu, tidak menafsirkan definisinya, tapi menyebutkan contoh-contohnya. Yani kalau mereka ditanya tentang apa itu khubuz, mereka tidak menyatakan khubuz itu definisinya adalah sesuatu gandum yang begini, yang begini. Enggak. Mereka akan ambil satu jenis roti. Ini khubuz. Padahal jenis lain juga khubuz. Jenis yang ketiga juga khubuz. Yang ini juga khubuz. Tapi mereka akan sebutkan satu contoh. Dan itu kebiasaan mereka sederhana dalam menerangkan. Sederhana dalam menerangkan. Hanya menyebutkan contohnya. Kali ini juga sama. Mereka tidak berkata seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak berkata bahwa itu jin. Tidak berkata bukan yang lain. Enggak. Contohnya yang menyembah jin ternyata jin yang masuk Islam. Salah satu contoh. Tidak menyatakan yang selain jin salah. Enggak. Sebagaimana yang lain menyatakan itu adalah Isa dan Uzair. Bukan berarti yang menyatakan jin itu bukan. Tapi mereka menyebutkan contoh-contohnya. Kata Syekhul Islam, dan itu semuanya benar. Karena ayat mencakup semua yang beribadah pada sesuatu, yang ternyata sesuatu itu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk ayat ini. Apakah yang menyembah malaikat atau menyembah jin yang ternyata jin yang masuk Islam, atau yang menyembah manusia yang ternyata dia orang saleh yang beribadah pada Allah? Karena salaf fi tafsirihim, dalam tafsir mereka, yadhkuruna jinsal murad bil ayah. Mereka hanya menyebutkan jenis-jenisnya saja yang dimaksudkan dalam ayat. Ala nawa'i tamthil, sebagai bentuk contoh saja. Kama yaqulu turjuman liman sa'alahu, sebagaimana berkata penterjemah mereka ketika ditanya ma ma'nal khubuz, apa itu khubuz? Khubuz itu roti. Maka mereka akan yurihi raghifan, mereka akan tunjukkan sebongkah roti. Fayaqul hadha khubuz. Apakah maknanya yang selain itu bukan khubuz? Mungkin ada yang bentuknya lain, ada yang tipis, ada yang panjang, ada yang kotak demikian bentuknya. Tidak. Mereka hanya menyebutkan contohnya. Fal isyara ila naw'ihi la ila 'ainihi. Maka isyarat beliau, isyarat mereka kepada potongan roti tadi itu ila naw'ihi, hanya mengisyaratkan contohnya. Ini contohnya khubuz kayak gini nih. Bukan khubuz itu harus begitu persis. Ada bentuk-bentuknya banyak. Naam. Walaysa muraduhum bidzalika takhsisu naw'in. Mereka tidak bermaksud mengkhususkan satu jenis tanpa jenis yang lain. Duna naw'. Bukan takhsisu naw'in duna naw'. Ma'a syumulil ayah. Padahal ayat ini mencakup semuanya. Sehingga mereka yang menyatakan itu jin, bukan mengkhususkan jin. Yang menyatakan Uzair dan Isa, bukan mengkhususkan Uzair dan Isa saja. Yang menyatakan bahwa itu adalah malaikat, juga bukan mengkhususkan. Tapi mereka menyebutkan contoh-contohnya. Dan semuanya benar. Memang makna ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, maknanya adalah mereka-mereka yang diseru ternyata sedang mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap rahmatnya dan takut dari azabnya. Ila huna naktafi, barakallahu fikum. Insyaallah nuwasil fi dars al-qadim bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.